الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, kita lanjutkan membaca dan mempelajari kitab sahih Al-Imami Al-Bukhari Amiril Mu'minina Fil Hadith Rahimahullahu Ta'ala. Masih kitabul Aidaini, kitab dua hari raya, bab yang ke-21. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu i'tizalil huyyadil musalla. Babu i'tizalil huyyadil musalla. Bab wanita-wanita haid menjauhi tempat salat. Menjauhi tempat salat atau musalla. Ya, menjauhi musalla, yaitu tempat salat Id, ya, tempat dilaksanakannya solat Id. Ini salah satu dari tuntunan dalam melaksanakan solat hari raya. Pada bab yang sebelumnya ada penegasan bahwa semua dibawa ikut serta meramaikan solat hari raya, hadir, datang, kemudian di sini terpisah. Ketika pelaksanaan sholat, maka wanita-wanita haid terpisah tempatnya dengan orang-orang yang sholat. Dan ini salah satu tuntunannya. Di tempat pelaksanaan sholat Id itu ada area di mana orang-orang haid berada di sana. Ya. Intinya mereka tidak berbaur dengan orang-orang yang melaksanakan sholat, tetapi mereka di tempat yang terpisah. Ya, inilah tuntunan yang dijelaskan atau yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadisnya, hadis nomor 981. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بركاته حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قلت قال قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها diriwayatkan darinya oleh Muhammad ibn Sirin. Ya. Bahwa Ummu Athiyah bercerita, umirna, kami disuruh, diperintah. Kami diperintah untuk keluar, lalu membawa keluar wanita-wanita haid dan awatiqa dawatil khudur atau wadawatil khudur. Wanita-wanita yang berada di khidir-khidirnya, yaitu di ruang-ruang khusus di rumahnya. Wanita-wanita perawan yang belum menikah itu dinamakan dengan zawatil khudur. Kemudian Ummu Athiyyah menegaskan, fa'ammal huyyadu, maka adapun wanita-wanita haid, fayashhadna jama'atal muslimina wa da'watahum, mereka menyaksikan perkumpulan kaum muslimin dan doa-doa mereka beserta kumpulan, ikut serta kumpulan orang-orang muslimin dan juga ikut serta dalam mendapatkan doa-doa mereka. Kemudian wa ya'tazilna musallahum, dan mereka wanita haid memisahkan diri dari tempat salat mereka. Ya, inilah dalil dari bab yang tadi, wa ya'tazilna musallahum. Tersisa satu catatan lagi. Di sini yang berkata Ummu Athiyyah. Sementara Ummu Athiyyah bukan nabi. Ya. Ummu Athiyyah bukan nabi. Lalu di mana ya? Di mana syahid, atau di mana kita bisa menyatakan bahwa ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umirna, kami diperintah. Bila mana para sahabat mengatakan kami diperintah, kami dilarang, maka hukumnya marfu', hukum hadisnya diangkat kepada Nabi, karena bila mana mereka mengatakan kata-kata tersebut, pasti yang memerintah dan yang melarang adalah Rasulullah SAW, walaupun itu perkataan seorang sahabat. Tetapi hukumnya adalah hadis marfu', hukumnya hadis Nabi SAW, karena yang memerintah atau yang melarang itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai kita dari permasalahan hadis ini. Memang zahirnya adalah mauquf, zahirnya mauquf itu sampai kepada Ummu Athiyyah, tetapi hukumnya marfu', hukumnya marfu', yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang pasti menyuruh para sahabat, apalagi ini adalah masalah agama, masalah salat hari raya, wallahu a'lam. Di antara faedah dari hadis ini adalah berguru kepada wanita. Ya, berguru kepada wanita. Di sini Muhammad mengambil hadis dari Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini bukan satu dua, sangat banyak para perawi-perawi hadis mengambil hadis dari wanita-wanita sahabat. Aisyah dari Ummahatul Mu'minin, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, ya. Kemudian wanita meriwayatkan dari perempuan, dari laki-laki, maaf. Wanita juga meriwayatkan dari laki-laki, dan ini juga banyak dalam hadis-hadis di mana seorang perawi wanita mengambil hadis dari gurunya laki-laki. Ini bila mana aman dari fitnah. Kaidahnya bila aman dari fitnah, maka sah-sah dan boleh-boleh saja. Ya. Ini mungkin faedah yang bisa kita catat dari hadis ini. Kemudian bab berikutnya. Alhamdulillah ya, tentang masalah musalla ini. Ya, bila mana salatnya di lapangan, maka di antara tuntunannya menyiapkan tempat. Terkadang yang haid ini membawa anak-anaknya, membawa banyak perlengkapan, maka layaknya adalah menyiapkan tempat khusus. Kalau di salah satu tempat di Pekanbaru ini, bila mana salatnya di luar, di lapangan, maka ada tenda khusus. Ya, tenda khusus yang nanti akan diarahkan wanita-wanita haid berada di bawahnya. Ya. Ini sebagai penerapan dari apa yang diterapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab 22. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun nahri wadzabhi yawman nahri bil musalla. Ya, bab nahar dan dzabah. Nahar dan dzabah adalah ibadah yang sama. Nahar dan dzabah adalah ibadah yang sama, cuma teknisnya yang berbeda. Ya. Ibadah kurban, cuma teknisnya yang berbeda. Nahar adalah penyembelihan untuk unta. Ya. Proses penyembelihan atau teknis penyembelihan unta, yaitu dengan ditusuk kemudian ditarik. Sementara dzabah penyembelihan biasa. Penyembelihan biasa adalah untuk memotong leher hewan kurban yang nanti akan memutuskan dua urat bersama satu lagi di lehernya. Ya, di lehernya. Ini namanya dzabah. Proses penyembelihan yang biasa kita kenal, menyembelih ayam, kambing, sapi, kerbau, ya. Itu namanya dzabah. Dzabaha yadzbahu dzabhan. Sementara nahara yanharu nahran adalah proses khusus penyembelihan unta, karena berbeda dengan penyembelihan hewan-hewan lainnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua ungkapan atau dua istilah tadi, babun nahri wadzabhi. Ya. Kemudian yauman nahri, pada hari raya kurban, diambil dari kata nahar tadi. Yauman nahar, hari raya Idul Adha, bil musalla, penyembelihannya di area tempat salat, bukan di tempat salatnya, tetapi di dekat tempat salat tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tetapi bila mana tempat salat tersebut ketika digunakan untuk salat, ketika digunakan untuk salat dia bersih, layak untuk dijadikan tempat salat, kemudian selesai salat kemudian digunakan untuk penyembelihan, saya rasa bukan perkara yang bertentangan, karena dia lapangan. Ya. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari di sini adalah tuntunan menyembelih di mana syiar salat ditegakkan. Ya. Tuntunan, anjuran, afdalnya penyembelihan itu di mana syiar salat Id dilakukan atau ditegakkan. Ya. Bila mana salatnya di lapangan tertentu, maka di dekat lapangan itu juga Idul Adha atau kurban, hewan kurbannya disembelih, karena dia juga syiar. Dia juga syiar dari hari raya. Bila mana, dan alhamdulillah di negeri kita ini proses pelaksanaan kurban biasanya dikaitkan dengan masjidnya. Ya. Di mana salat Idnya dilakukan, maka bila mana dilakukan di dalam masjid misalnya, maka pelaksanaannya di luar masjid penyembelihan kurbannya. Dan ini yang mengarah kepada tuntunan atau arahan dan apa yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ungkapan dari Al-Imam Bukhari, babun nahri wa dzabhi yauman nahri bil musalla. Ya, jadi apa yang diterapkan sekarang ini, sekarang saat ini kita sudah mengetahui bahwa ini ternyata yang utamanya. Bukan tidak boleh menyembelih di rumah masing-masing atau di tempat jauh dari tempat pelaksanaan salatnya. Boleh saja. Tetapi utamanya di tempat syiar salat ditegakkan. Ya, di mana salat dilakukan, maka di dekat itu pula syiar kurbannya ditegakkan. Ya, ini bab yang ke-22, hadisnya 982. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits Qala haddathani Katsir bin Farqad An-Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yanharu aw yadhbahu bil musalla. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan nahar, atau perawinya ragu, melakukan dhabah, kedua-duanya kurban, dan beliau melakukan itu di musalla, di musalla, di tempat pelaksanaan salat, di tempat pelaksanaan salat, di situ Nabi menyembelih, ya, dan jaraknya dari rumah jauh, ya, tempat pelaksanaan salat Id dengan masjid Nabi jauh, sebagaimana yang telah kita pelajari. Dan Nabi SAW membawa hewan kurbannya ke sana. Selesai salat, Nabi SAW menyembelih di tempat di mana salat ditegakkan. Inilah syiarnya, ini yang utama. Bila seseorang menyembelih di rumahnya, atau dia pergi ke rumah potong, dibelinya hewan kemudian disembelih kurbannya di sana, sah. Ya, sah. Afdalnya di mana? Di tempat dilaksanakan salat Id, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada khilaf di antara para ulama, apakah ini utamanya hanya untuk pemimpin saja atau rakyat biasa juga sama? Ya. Zahirnya berlaku untuk semua. Zahirnya berlaku untuk semua karena tidak ada pengkhususan. Asalnya apa yang diperbuat oleh Nabi tuntunan untuk semua. Bila mana ada dalil yang mengkhususkan, maka baru khusus untuk Nabi SAW. Tetapi bila mana tidak, maka berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hadisnya, ya, hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menyembelih kurban di tempat dia salat Id. Ya, di tempat dia salat Id. Dan ini juga mengarahkan pendapat kepada pendapat bahwa yang utama menyembelih di mana kita sendiri salat, dibagikan dagingnya di sana, bukan melakukan proses penyembelihan di tempat yang lain. Kita salat di tempat ini, kemudian kita berkurbannya di tempat yang lain. Ini tidak lebih utama. Salatnya kita misalnya memilih satu tempat karena di situ khutbahnya bagus, salatnya luar biasa, pengaturannya rapi dan seterusnya bersih. Tetapi kita kurbannya di tempat yang lain. Ini tidaklah lebih utama. Ya. Kurban itu dilakukan di mana kita salat berdasarkan pembahasan kita sekarang ini, wallahu alam. Dan bukan berarti kita tidak boleh melakukan di tempat yang lain, tidak boleh melakukan kurban di tempat yang lain. Tidak. Para ulama memfatwakan bolehnya menyembelih kurban di negeri yang lain. Ya. Misalnya kita di sini sementara dagingnya di tempat kita ini sudah melimpah ruah, artinya sudah banyak, sudah berlebih-lebihan penyembelihannya di sana. Kemudian kita tahu bahwa di kampung kelahiran kita itu sangat susah untuk mendapatkan daging. Dari sekian banyak kakak di sana, yang disembelih cuma satu ekor. Maka bila kita melakukannya di kampung kelahiran tersebut, bisa jadi dan boleh. Ya, boleh, para ulama memfatwakan, walaupun utamanya memang di mana dia melakukan salat Id. Wallahu alam. Bab berikutnya, bab yang ke 23. Ya, bab yang ke 23 kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu kalamil imami wan nasi fi khutbatil Id. Wa idza su'ila al-imam an syai'in wa huwa yakhthub. Bab imam berbicara dengan dan orang-orang ketika khutbah. Di samping menyampaikan khutbah, imam menyelah-nyelahi khutbahnya dengan dialog. Imam menyelah-nyelahi khutbahnya, mengantarai isi khutbahnya dengan dialog. Bagaimana hukumnya? Atau imamnya ditanya tentang sesuatu sementara dia sedang khutbah, boleh tidak dia menjawab? Ini kira-kira yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadisnya. 983 Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Musaddad qala haddathana Abu al-Ahwas qala haddathana Mansur bin al-Mu'tamir an al-Sya'bi an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an. Al-Bara' ibn Azib, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, qala, kata al-Bara', khatabana Rasulullah SAW yawman nahri ba'da salah. Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada kami di hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha. Ba'da salah, khutbahnya selesai salat. Ini juga menegaskan bahwa khutbah setelah salat. Khutbah itu dilakukan setelah selesai salat Id. Tidak seperti salat Jumat. Tidak seperti salat Jumat. Kemudian Nabi SAW mencelah-celahi khutbahnya dengan kata-kata ini. Faqal, man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuka. Ini bukan materi khutbah. Ya. Dia tuntunan, arahan yang mencelah-celahi khutbah Nabi SAW. Barang siapa yang salat seperti kita salat ini, lalu menunaikan nusuk sembelihan persis dengan cara penyembelihan kami, faqad asaban nusuka, maka sungguh dia telah sesuai atau menepati cara sembelihan yang syar'i yang dituntun oleh agama. Jadi salat dulu kemudian baru menyembelih. Bila sudah dilakukan sholat kemudian menyembeli, maka sembelihannya syar'i, sembelihannya sesuai dengan tuntunan syariat. Dan tambahan catatannya bahwa syiar kurban ini dia tidak tegak sendiri, tidak berdiri sendiri. Banyak atau tidak sedikit dari kaum muslimin yang di hari Idul Kurban, kurban itu dia hanya kurban saja. Salat enggak? Salat enggak? Yang dia perhatikan dan dia yang dia berikan perhatian yang besar adalah kurbannya. Dia mau salat atau tidak mau, yang mau salat atau tidak mau salat, dia tidak terlalu mementingkannya. Padahal kurban itu berdiri bersama ibadah salatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salat dahulu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Ini yang utama. Nabi juga mengatakan, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana." Dua. Bukan hanya ibadah kurbannya yang disiarkan, tetapi kedua-duanya. Kedua-duanya, walaupun secara hukum bisa jadi berbeda tingkatannya antara salat dengan kurban. Salat untuk semua, ya, semua mesti keluar, sementara kurban bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Jadi itu catatannya, bahwa di hari raya Idul Adha itu ibadah kurban tidaklah berdiri sendiri, dia dikaitkan, disandingkan dengan salat. Wa man nasaka qabla as-salah fatilka syatul lahmin. Ini yang bertentangan dengan tuntunan, ya. Membuat ibadah itu tidaklah sah. Maksudnya tidak sah, tidak mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fatilka syatu lahmin, maka dia atau itu adalah daging kambing daging. Kambing daging. Ungkapan syatu lahmin ini dijadikan dalil oleh para ulama juga, utamanya menyembelih kambing daripada yang lebih yang daripada sepertujuh sapi. Ya. Sepertujuh sapi, karena lafaz-lafaz nasnya, riwayatnya adalah semua kambing. Ya. Ini tidaklah membedakan hukum ya, ketika sapi disembelih sebelum salat tetap. Ya. Sapinya sapi laham. Sapinya sapi lahmin. Sembelian sapinya hanya daging yang didapatkan. Keutamaan kurbannya hilang. Kenapa? Karena sudah di luar tuntunan. Makanya hadis ini menunjukkan betapa urgennya kita beribadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, betapa pentingnya beribadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Bila tidak, maka minimal dia menghapus atau menjauhkan pelakunya dari mendapatkan pahala yang dia inginkan. Orang yang menyembeli di hari Idul Adha pasti niatnya apa? Kurban. Ya, pasti niatnya kurban. Kenapa dia khususkan hari itu? Karena niatnya kurban. Ternyata dengan salah saja waktunya dia menyembeli sebelum sholat, maka apa yang dia niatkan itu sudah hilang. Mustahil dia mendapatkannya. Maka Nabi SAW mengatakan fatilka syatu lahmin, itu kambing yang didapatkan cuma apa? Dagingnya. Nilai kurbannya sudah lenyap. Maka kaum muslimin harus menyadari betapa pentingnya mereka mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah. Sesederhana itu? Tidak, dia tidak sesederhana itu. Dia sangat penting. Dan kaum muslimin, pokoknya baguslah, pokoknya baiklah. Yang menyembelih sebelum sholat ini, yang sekarang ini dijelaskan oleh Nabi, yang terjadi di zamannya, itu niatnya luar biasa baiknya. Niatnya sangat baik. Dia mengatakan bahwa saya sadar bahwa di hari ini kita adalah hari makan dan minum. Dan saya sadar setelah sholat pasti semuanya lapar. Menunggu lagi proses menyembelihan, kemudian membersihkan daging, kemudian memasaknya lama. Kan alangkah baiknya kalau saya sembelih sebelum sholat, kemudian dibersihkan langsung, kemudian saat sholat dimasak atau sebentar setelah sholat dimasak, sebentar setelah itu mereka memakannya. Kan niatnya bagus. Tetapi niat yang baik tidak cukup untuk meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mengikuti tuntunan, mengikuti petunjuk dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran dari ungkapan ini, fatil kasyatu lahmin. Sama dia menyembelih di hari-hari biasa. Tidak perlu dia menabung untuk bisa menyembelih di hari itu. Ya. Karena sembelihan hari itu tidak ada bedanya dengan sembelihan hari-hari yang lain. Kenapa? Karena keliru saja dalam waktunya. Sebabnya keliru dalam waktu. Apapun niatnya, sebaik apapun atau baiknya atau sebagaimanapun baiknya niat yang ada dalam hatinya, tetap saja ibadah itu tidaklah ibadah kurban. Kemudian faqama Abu Burdah ibn Niyar, ini sudah berkali-kali ya tentang beliau ini, Abu Burdah ibn Niyar radhiyallahu ta'ala an, faqala ya Rasulullah wallahi laqad nasaktu qabla an akhruja ila as-salah. Dalam khutbah ini Yang pertama, Nabi mencelah-celahi isi khutbahnya dengan tuntunan ini. Apa? Praktek penerapan sholat id dengan kurban di hari raya. Sholatnya dulu baru kurbannya. Kemudian selesai Nabi mencelah-celahi khutbahnya dengan ini, tiba-tiba ada yang bertanya. Dia saat itu masih khutbah. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari di dalam bunyi bab. Faqama Abu Burdah ibnu Niyar radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah wallahi laqad nasattu qabla an akhruja ila as-salah wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin fata'ajjaltu. Ini niat baik. Ya. Sesungguhnya saya ya Rasulullah telah menyembelih sebelum saya keluar kepada salat tadi. Sebelum berangkat salat dia sudah selesai menyembelih. Dagingnya sudah dibersihkan. Nanti pulang tinggal memasaknya. Atau mungkin budaknya ditinggalkan di rumah untuk melanjutkan memasak atau proses memasak daging tersebut. Pulang dari salat daging tinggal disantap. Dagingnya tinggal disantap. Itulah niat Abu Burdah. Bagus atau tidak? Bagus, niatnya baik, mulia. Ya. Lalu dia mengatakan ini dia kata beliau wa araftu annal yauma yaumu aklin wa syurbin, dan saya sadar tahu mengerti bahwa hari ini hari makan dan minum, hari raya. Fata'ajjaltu, maka saya menyegerakan proses makan dan minum ini dengan cara menyembelih duluan, kemudian nanti setelah selesai salat orang-orang sudah bisa makan ya secepatnya. Tidak perlu lagi menyembeli, tidak perlu lagi membersihkan daging, tidak perlu lagi memasak, sudah siap untuk disantap. Kata Nabi SAW, wa akaltu wa at'amtu ahli wa jirani. Ini juga termasuk niat bagusnya. Dan saya memakan dari daging yang saya sudah sembeli sebelum sholat itu, dan saya berikan keluarga saya makan dari daging tersebut, bahkan saya bagi-bagikan ke tetangga. Subhanallah bagusnya. Ya. Faqala Rasulullah sallam tilka syatu lahmin. Itulah kambing daging, bukan kambing kurban tetapi kambing daging. Ya. Itulah kambing daging. Qal, Nabi tidak mempedulikan niat dan tujuan yang baik tadi. Ya. Nabi SAW tetap menegaskan bahwa tuntunannya sudah saya jelaskan. Dan apa yang kamu lakukan walaupun niatmu baik, itu juga tidak akan bisa mendapatkan keutamaan kurban. Fa inna indi, lalu Abu Burdah ibn Niyar qal, fa inna indi anaqa jaza'ah hiya khairun min syati lahmin. Ya, kata Abu Burdah, sungguhnya saya masih punya seekor kambing yang bukan kriteria kurban. Ya. Bisa jadi dia adalah kambing betina, walaupun tetap sah. Cuma dibandingkan dengan yang sudah disembelihnya, nah ini karena dia yang sudah disembelih itu yang disiapkan sejak lama, sudah dikembangkan, digemukkan, dan dia punya kambing betina, ukuran dagingnya memang banyak, tetapi dia betina. Fahal tajzi'u anni, atau mungkin usia, dari faktor usia atau umur, ya, dari faktor umur, dia masih ada kambing tapi umurnya tidak cukup untuk kurban. Apakah kambing ini sah untuk saya jadikan pengganti? Karena waktu masih ada. Kejadiannya kan saat sholat atau selesai sholat. Dia masih punya waktu karena mulainya, startnya kan selesai sholat. Dia memiliki kambing pengganti tetapi kriterianya bukan kriteria kurban. Apakah sah? Cukup untuk saya lakukan, jadikan sebagai ganti. Qala na'am. Kata Nabi, iya. Walan tajzi'a an ahadin ba'dak. Dan tidak lagi sah untuk seorang pun setelahmu. untuk seorang pun setelahmu. Kata Nabi SAW dan para ulama sebagaimana telah kita pelajari menguraikan ungkapan Nabi ini. Ada yang mengatakan memang khusus untuk Abu Burdah Ibnu Niyar dan tidak lagi boleh dilakukan oleh yang lain menyembelih kurban dengan hewan yang tidak sesuai persyaratan kurban. Ya. Dan ada lagi yang mengatakan, mengumumkan bahwa bila mana sifatnya persis dengan sifat Abu Burdah, kasusnya sama, tanpa dia mengetahui lalu dia menyembelih sebelum sholat. Ya, kasusnya sama. Dia tidak mengetahui sebelumnya hukumnya. Dan dia ketika tahu tidak punya sembelihan pengganti kecuali yang tidak cukup kriteria dan persyaratan tadi, maka dia juga termasuk dalam hukum ini. Karena yang dimaksudkan Nabi adalah tidak berlaku untuk orang yang di luar kasusmu, di luar keadaanmu. Ya. Jadi tidak boleh orang menjadikan hewan kurban yang tidak sesuai persyaratan kurban. Tidak boleh. Kecuali dalam kasus Abu Burdah bin Niyar tadi, dia tidak tahu hukum kemudian menyembelih duluan. Ya, hewan yang disembelihnya hewan yang sudah sah untuk kurban, karena dia tidak tahu hukum bahwa penyembelihan itu adalah setelah sholat. Kemudian setelah sholat baru dia tahu, padahal kambing sudah disembelih dan dia punya pengganti walaupun tidak sesuai persyaratan, maka hukumnya persis dengan Abu Burdah Ibnu Niyar yang diberikan dispensasi dan keringanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadisnya. Dan hadis ini yang berhubungan dengan bab itu tadi, Nabi SAW menyampaikan khutbah kemudian dia sisihkan waktu untuk apa? Untuk mensosialisasikan tuntunan penyembelihan kurban. Ada waktu disisihkan Nabi dalam khutbah itu untuk menyampaikan bahwa kurban disembelih setelah salat. Yang juga penting seperti yang kita katakan tadi, bahwa kurban ini tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri. Yang berkurban kalau ingin kurbannya memiliki nilai, maka dia juga salat. Salat Idul Adha, dia salat kemudian dia berkurban. Kemudian yang kedua, Abu Burdah Ibn Niyar bertanya sementara Nabi sedang khutbah. Nabi mengatakan, nantilah saya jawab setelah selesai khutbah. Tidak, Nabi langsung menjawab. Nabi langsung menjawab, tilka fatilka syatulah min. Kemudian ketika dinyatakan bahwa saya punya kambing pengganti walaupun tetapi dia tidak sesuai persyaratan, apakah sah bila saya lakukan untuk menggantinya? Kata Nabi SAW, untukmu sah dan tidak berlaku untuk orang setelahmu. Ya, inilah yang berhubungan dengan bunyi bab. Hadis kedua 984, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Hamid bin Umar an Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yawman nahri thumma khataba فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وإني أناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. Kasusnya mungkin kasus yang sama, tetapi redaksi ceritanya lebih indah yang ini. Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tadi hadis siapa? Hadis Al-Bara' bin Azib. Ya, di sini hadis Anas bin Malik. Kata Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW salat Idul Adha. Kemudian dia berkhutbah. Ini catatan bahwa khutbah setelah salat. Kemudian dalam khutbahnya Nabi mengambil waktu untuk memerintahkan orang yang kurban, ya, untuk berkurban pada waktunya dengan ungkapan fa'amara man dzabaha qabla sholati an yu'ida dzabhahu. Nabi perintahkan siapa yang sudah terlanjur menyembelih sebelum sholat ini, maka nanti setelah selesai sholat ganti. Ya, nanti setelah selesai sholat ganti. Ganti sembelian kurbannya, karena yang sudah disembelih itu tidak hewan kurban. Bukan hewan kurban, itu hewan daging. Yang didapatkan cuma dagingnya. Faqama rajulun minal ansar. Maka saat khutbah itu juga yang Nabi celah-celahi dengan menyampaikan perintah mengganti tadi, tegaklah seorang laki-laki dari Ansar, kemudian dia berkata, ya Rasulullah. Nah, ini juga termasuk niat yang baik. Niatnya sosial sekali. Jiranun li, tetangga-tetanggaku, kata yang menyembelih ini sebelum sholat, imma qala bihim khasasah wa imma qala bihim faqrun. Perawinya ragu. Kemungkinan dia mengatakan jiranun li bihim khasasah. Itu kira-kira ungkapannya. Jiranun li bihim khasasah, atau jiranun li bihim faqrun. Ya. Antara khasasah dengan faqrun saja yang berbeda. Perawinya ragu. Apakah laki-laki tadi mengatakan jiranun li bihim khasasah, atau laki-laki tadi mengatakan jiranun li bihim faqrun, yang maknanya sama. Khasasah, hajat, kebutuhan yang mendesak. Ya, faqrun sama, kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang besar, ya, kepada daging. Atau sekarang ini tetangga saya, ya, hampir tidak pernah memakan daging. Sepanjang tahun tidak mengenal daging. Ya, itulah tujuannya. Dia tetangga, hakul jar. Ya, mendahulukan memperhatikan kebutuhan tetangga. Yang kedua, kefakiran. Memperhatikan kebutuhan orang fukara, niatnya luar biasa mulia. Jiranun li bihim faqrun au jiranun li bihim khasasa wa inni dhabahtu qabla salah. Dia sampaikan alasannya dari dahulu. Mungkin akan niatnya bagus. Sekarang ini orang berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya, seringkali menyatakan, oh ini kan bagus, ini kan bagus. Nah, sama dengan ini, bagusnya luar biasa lagi. Memperhatikan hak tetangga, kemudian memperhatikan kebutuhan orang-orang fakir, orang-orang du'afa, lalu dia melakukan ibadah mendahulukan saja dari waktunya yang sebenarnya. Ya, wa inni dhabahtu qabla shalah. Sementara Nabi SAW mengatakan, tidak, semua yang sudah nyembelih sebelum sholat ganti setelah sholat. Ganti. Kalau memang dia ingin mendapatkan pahala kurban, mau tidak mau dia harus menyembelih setelah sholat. Tukar, cari penggantinya. Yang sudah terlanjur, maka itu adalah syatul laham. Kemudian orang tadi mengatakan, wa indi anaqun li, sesungguhnya saya punya anak yang anak ini dari dagingnya, dari sisi dagingnya, walaupun dia kecil tetapi berlebih berarti daripada dari bagi saya daripada dua ekor sembelihan yang hanya sekedar untuk bagi-bagi daging. Misalnya dia punya dua ekor tetapi dia menyembelihnya di hari biasa hanya sekedar untuk membagi-bagi daging. Kata beliau, itu kan yang sudah disembelihnya kan satu laham, walau dua ekor nilainya. Tetapi saya punya penggantinya Rasulullah yang jauh lebih rendah daripada itu. Kriteria dan syaratnya pun tidak cukup untuk kurban. Tetapi saya lebih menyukai menyembelih hewan ini daripada dua ekor kambing besar yang hanya sekedar bagi-bagi daging. Maka Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya untuk menyembelih yang di luar kriteria dan syarat tadi, untuk menggantikan kambing yang sudah terlanjur disembelihnya sebelum sholat, walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik. Ini hadis Anas bin Malik, dan lebih tegas daripada hadis yang sebelumnya tentang pentingnya seseorang beribadah sesuai dengan tuntunan, dan tidak cukup modal untuk melakukan ibadah itu niat yang baik. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hadis berikutnya 985. Sebelum itu ya, hadis Anas ini juga sama, mengarahkan kepada kesimpulan Imam Bukhari di bunyi bab, yaitu bolehnya seorang khatib ketika khutbah mencelah-celahi khutbahnya dengan perkataan yang lain di luar materi khutbah. Kemudian bolehnya seorang khatib menjawab pertanyaan jamaah saat khutbah, persis dengan yang dilakukan oleh laki-laki yang menyembelih sebelum sholat tadi. Dia mengatakan niat tetangga saya fakir, butuh daging, lama mereka tidak makan-makan daging, dan saya ingin mereka segera menerimanya dan menikmatinya. Ya, lalu Nabi SAW menjawab, mengatakan tetap dagingmu daging, sembelianmu sembelian daging, dan kamu boleh mengganti dengan kambing yang walau tidak memenuhi persyaratan. Ini hadis yang kedua tadi. Hadis yang sekarang 985, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muslimun qala haddatsana Syu'bah anil Aswad an Jundab radhiyallahu ta'ala an qala sallallahu alaihi wasallam yawman nahri qala Jundab berkata sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman nahri. Nabi SAW mendirikan salat di hari raya kurban, thumma khataba, kemudian setelah itu dia khutbah, thumma dzabaha, kemudian setelah itu baru dia menyembelih. Jadi itu urutannya tadi, salat, khutbah, dan menyembelih. Salat bagi khatib ya, bagi yang berkhutbah, salat, kemudian dia khutbah, kemudian dia langsung menyembelih. Di mana Nabi menyembelih? Di mana dia salat? Di mana dia salat? Faqala, dalam khutbahnya Nabi mengatakan man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha. Siapa yang sudah menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih gantinya. Ya, menyembelih gantinya. Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Yang belum menyembelih setelah selesai khutbah ini, yang belum menyembelih sekarang menyembelihlah dengan bismillah. Tambahan catatannya bahwa menyembelih dengan bacaan bismillah. Dengan bacaan bismillah. Dan boleh menambahkan bacaan yang lain seperti bismillah ya Allahu Akbar. Ya. Dan yang lain-lainnya. Inilah walaupun hadis yang ketiga ini tidak terlalu mengarah kepada kesimpulan Bukhari di bunyi bab, tetapi karena di situ ada kata-kata khutbah, bisa jadi ungkapan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah menyembelih gantinya setelah sholat, mungkin itu yang disampaikan oleh Nabi di saat beliau menyampaikan khutbah Id. Wallahu a'lam. Baik. Ya, yang berkenaan dengan sembelian-sembelian sudah selesai ya. Bab yang ke-24 ini tuntunan yang lain. Tuntunan membedakan jalan pulang dengan jalan pergi. Ini juga termasuk tuntunan hari raya. Pergi, jalan yang ditempuh untuk pergi sholat itu jalan tidak lagi ditempuh untuk pulang. Ya, cari jalan yang lain. Walaupun nanti sampai depan rumah jalan itu juga. Jangan nanti masuk ke rumahnya dari pintu belakang. Ya, tetap pintu depan. Cuma jalan proses perjalanan untuk menuju, misalnya kalau kita sekarang di masjid ini, ya bila perginya jalan biasa, nanti pulangnya lewat jalan yang lain. Yang penting ada orang-orang lain yang dijumpai di jalan tersebut yang rumahnya bukan rumah yang kita lewati ketika kita pergi, untuk lebih banyak menyampaikan doa kebaikan ganti dan saling tukar menukar atau saling bergantian tahniah. Ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh ulama, dan insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ, dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Tiga hadis Al-Bara bin Azib dengan hadis Anas dengan hadis Jundab, apakah kasus yang sama? Bisa jadi, bisa jadi, dan mereka bercerita masing-masing dengan redaksi masing-masing pula, atau tidak tertutup kemungkinan ihtimal bahwa kisahnya berbeda-beda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kasusnya di hari Idul Adha yang lain. Ya, bukan di satu Idul Adha, tetapi Idul Adha yang lain. Karena Idul Adha itu berkali-kali dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum, yang jelas ya, sebelum Idul Adha yang dia lakukan di tahun ke-10 Hijriah. Kenapa? Karena dia Idul Adhanya di Mina. Idul Adhanya di Mina. Sebelum-sebelumnya di Madinah. Sebelum-sebelumnya di Madinah. Karena Nabi SAW diturunkan syariat haji di tahun ke-9. Ini pendapat yang kita kuatkan ya. Kemudian baru beliau melaksanakan haji di tahun yang ke-10. Dan keadaan kita juga sewaktu di sana, jarang sekali kita sholat Idul Adha di Madinah. Saya seingat saya mungkin hanya satu atau dua kali saya sholat Idul Adha di Madinah. Ya. Sisanya di Mina. Sisanya di Mina. Kenapa? Karena kita ikut melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemungkinan dari tiga hadis tadi bisa jadi kasusnya satu hari raya Idul Adha, dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa di Idul Adha yang berbeda-beda disaksikan oleh tiga sahabat tadi, wallahu a'lam. Berapa? 80. Ya. Ya. Hah? Jawariana? Di mana dia Jawariana? Nggak, ungkapan dalam hadisnya? Oh, kunna namna'u jawariana, ya. Sebentar. Qalat ini Hafsah bintu Sirin ya. Kunna namna'u jawariyana an yakhrujna yaumal 'id. Terjemahannya apa? Kami melarang gadis-gadis untuk keluar pada hari raya. Bisa jadi budak-budak, bisa jadi anak-anak kecil, remaja-remaja. Di sini kami di buku ini kami melarang gadis-gadis. Ya, terjemahan itu yang mungkin salah ya. Apa? Tetangga-tetangga? Jiranuna tu kalau jawari jamak dari jariyah. Jariyatun jariyatani jawari. Bisa artinya anak-anak perempuan, bisa artinya budak-budak perempuan. Bukan budak Melayu ya. Budak-budak perempuan. Berarti keliru. Ya, enggak ada hubungan sedikit pun dengan makna jiran. Jarun jarani jiranu. bukan jawari tetapi jiranu. Apakah anak yang sudah mendapat harta hibah tidak boleh lagi mendapat harta waris kalau tidak ada tersisa dari warisan? Ya, kalau hibahnya sudah dibagikan kepada semua anak, tidak ada sedikit pun yang tersisa, maka tidak ada warisan. Selagi masih ada yang diwariskan, maka mereka tetap berhak menerima. Ya, karena mereka ahli waris. Mereka ahli waris. Ya. Kalau semasa hidupnya orang tua sudah menghibahkan semua, dan bahkan orang tuanya menumpang lagi kepada anaknya. Sekarang harta ayah tidak ada lagi. Sudah ayah bagi-bagikan kepada kalian semua. Untuk sisa hidup ayah pindah-pindah saja. Sehari di rumah si fulan, sehari di rumah si fulan, sampai meninggal dunia. Apa yang tinggalkannya tidak ada. Apa yang disisihkan tidak ada. Ada orang kaya yang seperti ini. Ada orang kaya yang seperti ini, seperti hartawan Arab Saudi itu ya, yang ketika usia tuanya dia habiskan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya sudah kaya raya semuanya. Ya. Dan sisanya dari harta yang melimpah itu di jalan Allah, dan dia sudah tidak punya apa-apa. Ya. Tentu anak-anaknya akan memperhatikan hidupnya. Kalau memang sudah tidak ada lagi harta yang diwariskan, maka ahli waris anak di antaranya tidak menerima lagi. Tetapi kalau masih ada yang diwariskan, walau sudah mendapat hibah, mereka juga dapat warisan. Mereka juga dapat warisan. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Apa benar ya orang ketika khutbah masih ada orang-orang yang tawaf? Mungkin saja. Dan oh iya, saya teringat kasus khatib Masjid Haram yang hendak dicelakai itu. Ya, itu dilakukan oleh orang yang sedang tawaf, kalau tidak salah. Bisa jadi. Tetapi ini bukan landasan ya, bukan dasar bahwa ini amalan amalan yang dibolehkan begitu saja. Karena bagi mereka yang hendak salat Jumat, mereka kewajibannya mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Jangankan tawaf yang sunnah. Salat tahiyatul masjid yang wajib pun ya, itu diperintah oleh Nabi untuk digesakan. Ya. Salatlah kamu dua rakaat dan gesakan agar khutbah bisa didengar. Dan para ulama juga berpendapat ketika azan dikumandangkan untuk salat Jumat, azan yang khatib sudah naik mimbar, mana yang lebih utama bagi orang yang masuk masjid? Langsung salat tahiyatul masjid, atau dia berdiri menunggu selesai azan untuk mengiringi seruan azan dan berdoa setelahnya? Para ulama al-muhaqqiqin mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu lebih afdal orang tadi langsung salat. Salat tahiyatul masjid, kemudian nanti bila mana dia masih menemukan azan, maka dia ikuti azan sampai selesai. Kemudian setelah itu dia punya kesempatan terbuka untuk mendengarkan khutbah. Apalagi untuk hanya sekedar tawaf. Ya. Apalagi hanya untuk sekedar tawaf. Maka apa yang diperbuat oleh orang-orang di sana bukan landasan, bukan bukti ya. Dan juga tidak ada penegasan. Pemerintah Arab Saudi di sini kan bisa jadi itu masalah khilafiyah. Mereka tidak akan masuk ke zona ini. Ya, kecuali tujuannya adalah maslahat. Jadi kalau tujuannya maslahat, maka mereka berhak melarang orang tawaf saat itu. Tapi kalau tujuannya adalah masalah pendapat, Tentu mereka tidak punya hak untuk melarang. Makanya dibuatkan celah untuk tawaf. Ya, untuk dibuatkan celah untuk tawaf. Tetapi yang syar'inya, yang sesuai dengan tuntunan adalah mendengar khutbah. Tidak ada gerakan, bahkan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil saja, bermain-main dengan kerikil, faqad lagha, atau mengatakan kepada saudara ansit, orang lain yang berisik kemudian mengatakan diam, faqad lagha, mengingkari kemungkaran saja dengan suara lagha, ya, apalagi melakukan tawaf 6-7 putaran. Mungkin lebih utama dia duduk. Loh, nanti bagaimana tahiyatul masjidnya? Ya, salat tahiyatul masjid. Ya. Salat tahiyatul masjid tanpa tawaf. Lalu dia duduk mendengarkan khutbah. Ya, apa yang dilakukan di sana bukanlah landasan yang bisa kita jadikan sebagai dalil, dan pemerintah Arab Saudi pun juga tidak punya wewenang untuk melarang. Ya, untuk melarang. Wallahu a'lam. Masih ada? Ya. Ulangi. Tunggu dulu. Tadi ceritanya Nabi Ibrahim ya. Setelah selesai apa? Untuk diterima. Semuanya luas ya. Mendahulukan, memajukan, ada doa yang mungkin kita tidak punya bahasa Arabnya dan kita butuh sekali, lalu kita memanjatkannya kepada Allah dalam bahasa kita, boleh. Mendahulukannya sebelum doa yang kita hafal dari doa-doa Nabi SAW, atau mengakhirkannya, luas perkaranya, tetapi bila ingin kita terapkan tuntunan Nabi, seandainya sebelum kita memulai doa kita tidak mengucapkan salawat, maka jadikan penutup doanya salawat. Walaupun yang terakhir doanya adalah doa yang berbahasa Indonesia tadi, tetapi tetap tutup dengan salawat kepada Nabi SAW. Ya, jadi tidak ada aturannya yang bahasa Indonesianya di awal baru nanti terakhir. Dan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ini bukan juga akhir dari doa. Ini tidak ada apa penegasan atau kemestian bahwa doa ini harus terakhir. Nah, Nabi Ibrahim setelah beribadah saja, setelah melakukan ibadah, selesai dari membangun Ka'bah, wa idzarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna, selesai dari ibadah lalu dia berdoa, ya Allah terimalah ibadah membangun Ka'bah. Ya, bukan dalam urutan doa, tetapi dalam ibadah dia memohon engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa Nabi Ibrahim itu bukan dalil bahwa rabbana taqabbal minna ini adalah penutup doa, bukan. Makanya tadi kita katakan bahwa andai kata kita punya dosa, doa bahasa Indonesia, dimanapun kita letakkan, di awal, di tengah-tengah, di ujung, terserah kita. Dan tidak ada tuntunan yang baku di sini atau kemestiannya di awal, nanti di akhir baru ditutup dengan doa yang berbahasa Arab. Tidak demikian, wallahualam. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta